وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، di halaman 134 berkata Syekh Al-Maqrizi Syafi'i rahimahullah, wala qadarahu haqqa qadrih man ja'ala lahu sahibatan wa waladan aw ja'alahu yahullu fi makhluqatihi aw ja'alahu aina hadzal wujudi. Nah, dan termasuk diantara orang yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya adalah man ja'alahu sahiban, yaitu orang yang menjadikan bagi Allah sahibatan, istri, mawaladan atau anak, au ja'alahu yahullu fi makhluqati, atau menjadikan Allah yahullu, ya, bertempat fi makhluqatihi, pada makhluk-makhluknya. Au ja'alahu aina hadza wujudi, atau menganggap dialah Allah yang ada di alam semesta ini, semua ini. Ya, lihat ini Allah, lihat itu Allah, lihat ini Allah, semua Allah. Kaos kaki wujudnya Allah. Nauzubillah. Ini dua kalam pendapat ini, pendapat ittihadiyah dan wahdatul wujud. Dua-duanya pendapat yang sesat. Ya, kaum ittihadiyah dan kaum wahdatul wujud. Ya dan billah. Nah, sudah bisa dipahami di sini? Ya, kita baca syarahnya. Ya, coba syarahnya dibaca dulu di sini. Ya, siapa Akbar? Waladan. Sahibatun yakni zaujatan wahum an-nasara wal-musyrikuna min al-arabi alladzina nasabu al-banati ila Allahi azza wa jalla wal-nasara nasabu al-masiha ila Allahi wal-yahudu nasabu uzayrun ila Allahi wa qalatu yahudu uzayrun Uzairu benu Mu'i, waqalatin Nasoro al-Masihu benu Mu'i. Bahawla'i maqadaru Allaha haqqa qadrihi. Di'anna al-walada yushabbahu al-walida. Nafiyun jins itu lahnya. Terus innal walada juz'un minal walidi. Wallahu azza wa jalla la yakunu lahu waladan fayakunu juz'un munfasilan anhu subhanahu wa ta'ala. Wa aidan al walidu muhtaju ilal waladi. Wallahu laisa bihajatin ila ahadin. Qalu takhadallahu walada subhanahu wal waliyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ard in indakum min sultanin bihadha atakununa ala Allahi ma la ta'lamun. Taib. Ya, berarti kan kata Syekh Shalih Al-Fauzan di antara mengomentari pernyataan Al-Imam Taqiyuddin Al-Maqrizi bahwa mereka menjadikan untuk Allah istri, anak, ini termasuk diantara bentuk tidak adanya pengagungan pada Allah. Sahibah maksudnya di sini adalah zaujatan, istri. Mereka adalah kaum Nasrani, musyrikin. Musyrikin Arab juga demikian. Alladzina nasabu albanati ilallah, yang mereka menisbatkan anak-anak perempuan untuk Allah. Wan nasara nasabu almasiha ilallah, sedangkan kaum Nasrani menisbatkan Isa almasih kepada Allah. Yahudi menisbatkan Uzair kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah, wa qalatil nasara almasih ibnullah. Ini sama. Ya, mereka berkata tanpa ilmu bahwasanya Uzair dan juga Isa adalah anak Allah. Ya dan billah. Fahaulai, mereka semua ma qadarullah haqqa qadri. Mereka adalah kaum yang tidak mengagungkan Allah dengan semestinya. Allahu la yakunu lahu waladan wa la yakunu juz'an munfasilan anhu. Subhanahu wa ta'ala. Li'annal walada yushbihu alwalida. Kenapa? Karena yang namanya anak itu menyerupai ayahnya. Ya. Laisa kamitslihi syai', sudah Allah jelaskan tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Allahu la syabihalah. Allah tidak ada yang sepadan serupa dengannya, yang semisal dengannya. Ya, kenapa? Li'annal walada juz'un minal walidi. Karena yang namanya anak adalah bagian dari ayah. Ya, wallahu la yakunu lahu waladan fa yakunu juz'an munfasilan lahu, subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki anak. Ya. Maka kalau dikatakan la yakunu lahu waladan fa yakunu juz'an munfasilan anhu, maka jadilah semua tuduhan mereka yang dikatakan sebagai anak Allah itu adalah bagian yang munfasilan, yang terpisah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aidan alwalidu, demikian pula ayah, muhtajun ilal walad, butuh anak. Ya, Mas Bowo 2 tahun ya kan nunggu anak baru ada ya. Udah ngancem dia tahun ketiga belum lahir juga mau kawin lagi nih. Masya Allah, alhamdulillah. Ya memang butuh anak. Ya. Ada yang Allah takdirkan. Ini Allah takdirkan. Ini Allah yang takdir. Allah takdirkan ditunda dulu atau memang Allah jadikan tidak mempunyai anak. Ada yang Allah takdirkan demikian. Ini semua takdir Allah. Ya, jamakannya kalau ada orang yang nggak punya anak, haram kita mengejek atau mentertawakan atau apa namanya menggunjing atau yang lainnya. Itu bukan kekurangan dia, ya. Dia pasti berusaha. Itu adalah takdir dari Allah SWT. Dia aja nerima takdir. Nah, itu ketentuan dari Allah SWT. Nah, kita pun yang punya anak pun juga bukan kehebatan kita kan? Kenapa? Takdir juga dari Allah. Ada orang yang gak punya anak bertahun-tahun, 10 tahun, 15 tahun, Masya Allah. Bahkan ada yang puluhan tahun. Butuh anak gak dia? Butuh. Nah, jadi kalau dikatakan Allah punya anak, berarti Allah butuh kepada anak. Iya dan jillah. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu laisa bihajatin ila ahadin. Allah gak butuh kepada siapapun. Qalu ittakhadallahu walada, mereka berkata Allah mempunyai anak. Subhana bal ghani. Ya subhanahu wal ghani lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, Maha suci Allah, dialah Maha kaya, enggak butuh apapun. Miliknya lah segala yang apa di langit dan di bumi. In indakum min sultanin bihada. Kalian enggak punya bukti sedikit pun atas ucapan ini. Ya, ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Apakah kalian mengucap berkata atas nama Allah apa yang kalian tidak ketahui? Nah, ini. Kemudian kata Al-Maqrizi Asy-Syafi'i, di antara bentuk tidak ada pengagungan kepada Allah ialah ja'alahu ya'ullu fi makhluqatih, yaitu mereka menjadikan Allah menempati makhluk-makhluknya. Jadi Allah ada di semuanya. Au ja'alahu aina hadzal wujud, atau menjadikan Allah itulah zat Allah itulah yang ada di wujud ini semua. Ya, ini aliran ittihadiyah. Kalau tadi ya hululiyah, kalau tadi wahdatul wujud. Ya dan billah. Ya. Ini aliran sesat menyesatkan kekafiran. Dibaca di sini. Ya, Iqbal. Kedzalika ma qadarullah haqqo qadri min man nafa kencengin dikit suaranya, Pak. Man nafa 'anhu al-'uluwa wal istiwa'a. Istiwa'a. Wa ja'alahu halan makhluqatihi wa ja'alahu fi kulli makani. Haula'i ululiyatun. Ululiyatun wal 'iyadu billah. Hadha kufrun akbar li'annahu lam yunzihu Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yusbitu lahu al-'uluwa wal istiwa'a wal istiwa'a 'ala al-'arsy. Ja'alahu mukhtalitan bil khalqi, bal minhum man yaqulu innahu halun fil makhluqati. Innahu halun fil nasib. Halla. Fi'il madi, kalau yang tadi halun isim fa'il. Innahu halla fil nasihi bani Maryam wa halla fil awliya'i was salihina hatta yaqula ba'duhum ma fil jubbah ma fil jubbati illa Allah al jubbatu allati yalbisuha Allah fiha ta'ala Allah amma yaquluna allati alat siapa tadi antum? Labisa yalbasu. Haulai hululiyatun wa ashadu minhum akbar. Ahlu wahdati wujudi alladina yakuluna Allahu huwal mawjudatu ajami'an wa laysa hunaka khalikun wa makhlukun balillahu huwa jami'ul mawjudati la taqsima. Haulai ahlu wahdati wujudi hum syarun minal hululiyyah. Terus bawahnya qawluhu aw ja'alahu 'ayna hadzal wujudi hadza madhhab ahli wahdati wujudi kabni 'asri wa ghairi. Nah, perhatikan ya. Au ja'alahu yahullu fi makhluqatihi. Nah, ini diantara tidak adanya pengagungan kepada Allah, menjadikan Allah menempati makhluk-makhluknya. Ya kata Syekh, ya kadzalik ma qadarullah haqqa qadrih. Demikian pula diantara orang yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya adalah man nafa'anhu al-huluwa wal-istiwa'a, yang menafikan dari Allah subhanahu wa ta'ala ya, sifat ulu ketinggian dan istiwa, beristiwa di atas arsy. Jalau halan fi makhlukati ya, mereka menjadikan Allah ya, menempati makhluknya. Iya dan billah ya, ini semua adalah tanakkus kepada Allah, dan ini adalah ghayatul kufur wal ilhad, puncak kekufuran. Ya. Kemudian kata Syekh Shalal Al-Fauzan, wa ja'alahu fi kulli makan, mereka menjadikan Allah di semua tempat. Wa haula'i hululiyatun, mereka adalah kaum hululiyah. Kaum hululiyah waliyatu billah. Hadza kufrun akbar. Ini kufur akbar. Enggak syak lagi, ijma' para ulama atas kemurtadan mereka. Li'annahum lam yunazzihu Allah wa lam yusbitu lahu al-'uluwa. Karena mereka tidak mensucikan Allah dan tidak menetapkan sifat ketinggian bagi Allah, wal istiwa alal arsy, dan sifat istiwanya Allah di atas arsy. Ja'aluhu mukhtalitan bil haqq bil khalqi, mereka menjadikan Allah bercampur dengan makhluk. Bal minhum man yaqul, bahkan di antara mereka ada yang menyatakan innahu halun fil makhluqat, Allah itu menempati makhluk, ada di hewan, ada di manusia, ada di bangunan. Iya dan kita innahu halla fil masih ibn Maryam, Allah itu ada di Isa, fi ma fi halla fi awliya, Allah ada di wali-wali salihin. Ya, hatta yaqulu ba'dhum, hingga sebagian orang mereka mengatakan ma fil jubbati illallah, tidaklah di jubah ini kecuali hanyalah Allah. Di jubah ya, jubah al jubbatu allati yalbasuha, jubah yang mereka kenakan, Allahu fiha, Allah ada di jubah tersebut. Nauzubillah. Ta'ala Allahu amma yaqulun, maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan. Wallahu wal mawjudatu jami'a. Itu Allah, dialah yang ada itu semua. Laisa hunaka khaliqun wa makhlukun. Enggak ada di sini khaliq makhluk, semuanya adalah Allah kata mereka. Ya, balillahu wa jami'ul maujudat. Allah lah semua itu yang pada hal-hal zat-zat yang ada, sifat-sifat yang ada, yang maujudat, yang eksis itulah Allah. Nauzubillah. La wala taqsim. Enggak ada pembagian lagi antara Allah antara khaliq dengan makhluk. Haula'i ahlu wahdatul wujud wa hum syarrun minal hululiyah. Mereka adalah wahdatul wujud, mereka lebih jelek, lebih sesat dari hululiyah. Hululiyah itu sudah sesat ya, wah, ini lebih sesat lagi. Ya, kemudian mereka yang menjadikan Allah sebagai ain, ya, sebagai apa yang ada di wujud ini. Ada madhabu ahli wahdatul wujud, ya, kabni Arabi wa ghairih. Nah, ini madhabnya Ibn Arabi dan yang lainnya. Nah, summa qala rahimallahu ta'ala. Ibn Arabi ada dua. Ibn al-Arabi ulama al-sunnah. Ibn Arabi, ini syekhnya bid'ah dan kekufuran. Sumqala rahimahullah ta'ala, wala qadarahu haqqa qadrih, man qala innahu rafa'a da'a rasulih, wa ahli baytih, wa jala fihim al-malika. Kemudian, tidak pula mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya siapa saja yang mengatakan Allah rafa'ada, mengangkat musuh-musuh rasulnya, wa ahli baitih, dan keluarga ahli baitnya, wa ja'ala fihim al-malika, kemudian ya menjadikan di tengah-tengah mereka serta memberikan mereka malik kemuliaan, wa da'a awliya'a rasulih wa ahla baitih, kemudian menjatuhkan orang-orang yang wali-wali rasul dan keluarganya, wa hadha yatadammanu ghayatul qadhi fir rabbi, ini juga mengandung ya, puncak celaan terhadap Allah ta'ala. Allahu an qaulir rafidah, maha tinggi Allah dari ucapan kaum rafidah. Kaum rafidah menyatakan bahwa Allah mengangkat musuh-musuh Rasulullah. Yaitu musuh-musuh Rasulullah maksud di sini siapa? Versi Rafidah, para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman sebagai raja, khalifah, sebagai khalifah. Ya, ada musuh-musuh Rasul dan ahli baitnya. Berarti Allah kok mengangkat musuh Rasul? Ini celaan pada Allah. Wa ja'ala fihim al-malika, dan menjadikan mereka sebagai penguasa. Wa da'a ahla baiti awliya'a rasulihi wa ahla baiti. Dan berarti Allah merendahkan para wali rasul dan keluarga rasul, ahlu bait, ahli ya, dan yang lainnya. Nah, ini ucapan si Rafidah yang konsekuensinya berarti mereka mencela Allah Subhanahu wa taala. Tafadhol Syekh Husain. Umar wa Utsmanu irtasabuha minhu wassahabatu wafaqahum ala dhalika fahum zulmatun fahum zulma zalamah fa'ala fajarah kafarah itu zalamah fasaqah orang-orang zalim fahum zalamatun فهؤلاء ما قدروا الله حق قدره هل الله عاجز أن يجعل عليا محل الرسول صلى الله عليه وسلم ويترك هؤلاء يكسبون ما يمكن هذا أبدا وقد دفن أبو بكر وأمر إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما متسبان حتى إن بعضهم يقول أنا لا أؤمن لرسول خليفته أبو بكر خليفته أنا لا أؤمن برسول برسول خليفته أبو بكر لكني أؤمن برسول خليفته علي وعلي رضي الله عنه ولكن أؤمن برسول خليفته علي أؤمن برسول خليفته علي وعلي رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين ولكن ليس هو الوصي بعد رسولي فهؤلاء ما قضى الله حق قدره وإنه مكن هؤلاء مكن هؤلاء من انتزاع الحق من صاحبه وعانهم على ذلك وأثنى عليهم ورفعهم حتى دفنوا إلى جانب رسول صلى الله عليه وسلم. نعم paham ini ya, ini apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Makhrizi Asy-Syafi'i ini ya, untuk mentahdir siapa? Syiah Rafidah. Kata mereka, oh, itu harusnya Ali ya, tapi Allah malah kasih ke Abu Bakar, Utsman, Umar, berarti Allah ya. Gimana ini? Kata mereka semuanya ada orang-orang yang jahat, kok Allah menempatkan orang-orang jahat? Berarti celaan tersebut kembali kemana? Ke Allah Subhanahu wa taala. Ya lihat. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan mengomentari hal ini. Kadzalika ar-Rafidah alladziina yaqulun, demikian pula Rafidah yang mereka menyatakan innal khilafata li Aliin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kekhalifahan itu haknya Ali. Milik Ali setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa al-wasi. Ya. Ali lah yang mendapatkan wasi mandat. Dan mereka punya hadis-hadis palsu terkait hal ini. Ya. Terkait hal ini. Dia punya hadis-hadis palsu yang banyak sekali. Walakin iktasabaha Abu Bakrin wa Umar wa Utsman. Namun, ini tiga sahabat yang mulia ini, Abu Bakar, Umar, Utsman merampasnya. Ya, merampas kekhalifahan tersebut dari Ali. Iktasabuha minhum. Mereka semua merampasnya dari Ali radhiyallahu anhu. Washabatu wafaquhum ala dzalik. Nah, mereka punya juga ya hadis-hadis palsu tentang ini. Dan mereka para sahabat bersepakat pula ya atas hal ini. Jadi mereka punya hadis palsu, para sahabat bersepakat menyembunyikan wasiat Rasul ke Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu para sahabat mereka anggap murtad. Kenapa? Dari sisi ini ya, dari sisi ini aja. Mereka anggap sahabat murtad itu banyak sisinya. Dari sisi ini sahabat murtad dari sisi ini kenapa? Karena menyembunyikan ya mandat Rasulullah SAW kepada Ali ketika pulang dari Hajjatul Wada hendak kembali ke Madinah, ya singgah di sebuah hutan yang di situ banyak pohon yang lebat, ada air yang mengalir ya di tengah hutan tersebut, ada sungai-sungai kecil, Rasul berkhutbah di situ. Ya, mengenai mewasiatkan tentang ahlul bait beliau, ahlul bait biasa, ya, ahlul bait biasa, ahlul bait biasa, wasiat biasa, jaga kehormatan ahlul bait, jaga, yang tak sampai Nabi mengatakan terhadap Quraisy yang mencela Bani Hashim, ya, la yu'minu ahaduhum, ya, mereka tidaklah beriman hingga mereka memuliakan kalian, nah, begitu. Nah ditambahin. Itu ada wasiat Rasulullah kepada Ali. Sahabat sepakat untuk menyembunyikan wasiat tersebut. Maka dengan sebab itu mereka murtad semuanya. Ya dan billah. Menuduh sahabat murtad. Ya dan billah. Nah, ini celaan yang sangat besar kepada Allah hakikatnya. Bukan cuma ke sahabat. Nah, makanya kata Syekh di sini, mana lagi tadi? Wasahabatu wafaqu ala dzalik fahum dzalamatun, maka mereka adalah orang-orang yang jahat. Perhatikan, jangan zulma. Zulma apa? Dzalamah sama kayak fajarah. Ulaika humul kafaratu al fajar. Apa fajar kafarah? Ya, kufar. Sama kayak kafirun, kafirin, jamak mudzakkar salim, jamak taksir. Nah, kafarah juga demikian. Dzalamah, dzalimun. zalimuna. Nah, tapi fahaulai ma qadarallaha haqqa qadri, mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Halillahu ajizun ayya ja'ala aliyan mahala Rasulullah SAW. Apakah Allah lemah, enggak mampu untuk menempat, untuk menjadikan Ali menempati mahalnya, posisinya, kedudukannya Rasulullah SAW? Wa yatruku haula'i yaktasibun, dan membiarkan mereka para sahabat merampas dari Ali. Hadza ya la ma yumkinu hadza abada, ini enggak mungkin sama lagi. Wa qad dufina Abu Bakar wa Umar ila janibi Rasulullah SAW. Bahkan Abu Bakar dan Umar dikuburkan di samping kuburannya Rasulullah SAW. Wa huma muktasibat, dan keduanya ternyata perampok, perampas kekhalifan. Hatta inna ba'dahum yaqul, sampai-sampai sebagian mereka menyatakan, ana la uminu bi rasulin khalifatuhu Abu Bakr. Saya enggak beriman kepada Rasul yang khalifahnya adalah Abu Bakar. Lah kenyataan khalifahnya Rasul Abu Bakar. Berarti dia enggak mau beriman pada Rasul. Murtad dia, Syiah Rafidah. Lakinnani uminu bi rasulin khalifatuhu Aliyin, Aliyun. Tapi saya hanya mau beriman kepada Rasul yang khalifahnya adalah Ali. Wa Aliyun radhiyallahu anhu minal khulafa'ir rasyidin. Ya Ali bagian dari khulafa'ir rasyidin. Lakin laisa huwa al-wasi ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau bukanlah orang yang mendapatkan mandat setelah Rasul. Bahkan yang mendapatkan mandat dengan isyarat siapa? Abu Bakar, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam salat duduk. Ya, Rasul memerintahkan siapa? Abu Bakar. Ya. Bukannya Umar, bukannya Ubay bin Ka'ab yang pengetahuan ilmunya tentang Quran tinggi. Ya, bukan. Rasul enggak nyuruh Ubay bin Ka'ab, kamu ya, ilmu kamu tentang Quran bagus. Enggak, tapi Abu Bakar. Rasul enggak nyuruh yang lain, tapi Abu Bakar. Ini isyarat enggak? Isyarat. Sepakat semua para sahabat. Dan kesepakatan sahabat adalah ijma'. Ijma'. Ya. Dan kesepakatan sahabat itu maksum. La tajtami'u ummati ala dalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Nah, ini barakallahu fikum. Kemudian wafatnya Abu Bakar, Umar diangkat gimana? Hah? Gimana diangkatnya Umar? Ya, atas isyarat atau penunjukan dari Abu Bakar langsung. Ya. Diangkat oleh Abu Bakar langsung. Nah, ketika Utsman diangkat gimana? Atas musyawarah ahlu syura dari ahlu Badar yang masih hidup. Ya, waktu itu. Sahabat-sahabat juga. Mana lagi? Fahaula ima qadarullah haqqa qadrih. Maka mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Fa innahu makkana haula'i min intiza'il haqq min sahibih. Wa anahum ala dhalik wa asna alaihim wa rafa'ahum hatta dufinu ila janibi Rasulullah SAW. Maka Allah memberikan keteguhan kepada mereka. Ya. Dari terjabutnya kebenaran dari ya, sang pemiliknya. Dan Allah menolong mereka atas hal tersebut. Memuji mereka. Dan Allah meninggikan mereka. Hingga mereka dimakamkan di samping Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Abu Bakar dan Umar. Ya. Fakauluh. Ya. Wa rafa'ada rasulih wa wada'a awliya rasulihi ahli baitih. Wa ahli baitihi. Kalau begitu mereka berarti ya, meninggikan musuh-musuh Allah dan menghinakan para wali pendukung Rasulullah dan juga keluarganya. Kemudian kata Al-Makhrizi Asy-Syafi'i, ya, kata beliau, hada mustaqun min qawli al-yahud wa nasara. Ini adalah mustaq, itu kan pecahan kata. Maksudnya apa? Ini merupakan kepanjangan ucapan. Ini merupakan ucapan yang disadur dari ucapan Yahudi dan Nasrani fi haqqi Rabbil Alamin, mengenai Rabbul Alamin. Ya. Yang mengatakan innahu arsala malikan zaliman, sesungguhnya Allah mengutus raja yang zalim, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, fadda'an nubuwata, yang dia ngaku-ngaku nabi. Wa kadzaba 'ala Allah, dan berdusta atas nama Allah. Nah, Yahudi Nasrani menuduh Rasulullah SAW demikian, hakikatnya menuduh Allah. Ya, mereka mengatakan Allah mengutus seorang raja yang zalim yang ngaku-ngaku nabi. Ya dan billah. Ya, dibaca. Nah, di sini sabit dari Rafa'ah. Ai adallahum malikan malik fadda'a suaranya dijelasin dikit antum, jangan diserak-serakin. Ya'nuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yaquluna Muhammadun malikun zalimun wa laysa li rasulin. Ya subhanallahi malikun zalimun. Allahu yu'tihi wa yumhiluhu syahidun wa yu'izzuhu hadha dhannun dhanna sawi wal yadu billah. Nah, taib dari mana? Ya, mereka kalau begitu berarti kalau begitu mereka menuduh Allah rafa'a a'da rasulih. Mereka kalau begitu ya menuduh Allah mengangkat musuh-musuhnya. Kan musuh-musuh Allah versi mereka siapa? Nah, sahabat, terutama dua syekh, syekhain, yaitu Abu Bakar dan Umar. Kok Allah malah mengangkat dua musuhnya menjadi khalifah? Nah ini kalau begitu, dan berarti Allah menghinakan para wali rasulnya dan ahli baitnya. Ai adallahum, berarti Allah menghinakan mereka. Wal hadza yaliku billah, apakah ini layak bagi Allah? Enggak layak. Ini istimewa mingkari. Ya. Iya dan billah. Ini ucapan Rafidho ini kurang ajar ya. Iya dan billah. Kemudian kata Syekh Al-Maqrizi lagi, beliau menyatakan wahada mustaq, ini adalah mustaq pecahan kata, maksudnya apa? Ini adalah ya kepanjangan tangan aja. Ini ucapan lanjutan estafet ya dari ucapan Yahudi Nasrani tentang Allah Rabbul Alamin yang menyatakan Allah mengutus seorang raja yang zalim yang ngaku-ngaku nabi yaitu Muhammad SAW yang berdusta atas nama Allah. Ya, kata Syekh Shalal Fauzan, yakni ya'nuna Muhammadan sallallahu, yang mereka maksud adalah Muhammad sallallahu. Mereka menyatakan Muhammad adalah malikun zalimun laisa bi rasulin. Ya, raja yang zalim bukan rasul. Ya subhanallah. Ya, kapan rasul jadi raja? Enggak. Ya, bahkan dalam sebuah hadis walaupun dhaif ya, tapi ada ibrahnya, rasul ditawari jadi raja asal meninggalkan dakwah. Ya, kata Rasul apa namanya, seandainya mereka wadoa syamsan shimali qamaran yamini gitu kan, atau kebalik gitulah, seandainya mereka meletakkan matahari sebelah kanan bulan sebelah kiri, mataraktu hadal amra, saya tidak akan meninggalkan dakwah ini, sambil nangis kepada pamannya. Tapi riwayatnya ya dilemahkan oleh sebagian ulama, Allah alam bisawab. Syekh Muhammad Nasruddin Albani termasuk yang mendhaifkan. Laisa bi rasulin, ya subhanallah. Malikun zalimun, dicap rasul sebagai raja yang zalim. Wallahu yu'tihi. Allah yang memberikan kepada beliau kerasulan, kenabian. Wa yumhiluhu. Dan Allah yang memberikan waktu kepada beliau untuk berdakwah. Wa yansuruhu. Allah yang menolong beliau. Wa yusni alaih. Allah yang memuji beliau. Yaquluna alladhina kafaru lasta mursala. Orang-orang kafir berkata, engkau bukanlah rasul yang diutus. Qul kafa billahi syahida. Katakanlah cukuplah Allah sebagai saksinya. Baini wa bainakum man indahu ilmul kitab. Ya. Cukuplah Allah sebagai saksinya. Siapa lagi? Dan orang-orang yang menguasai ilmu kitab. Ya, yang baca kitab Taurat. Yang menjadi saksi. Karena kalau baca kitab Taurat, tahu ini rasul betulan. Ya. Raja Romawi aja tahu. Ya. Raja Romawi aja ketika diceritakan oleh Abu Sufyan tentang ya, rasul yang ada di Mekah ketika Abu Sufyan masih kafir berjumpa dengan Raja Romawi di Syams, tahu itu nabi betul. Disebutkan ciri-cirinya oleh Abu Sufyan, betul. Ya. Apalagi seorang pendeta yang berjumpa dengan Abu Talib di Syam tahu ini siapa ponakanmu ini nabi. Kemudian siapa lagi pamannya Khadijah binti Khuwailid siapa namanya? Hah? Waraqah bin Naufal tahu ini rasul. Nah, itu orang-orang yang baca kitab, kitab Taurat maksudnya tahu. Ya. Nah. Tais, kemudian di matan berikutnya qala rahimallahu taala berkata Syekh Al-Maqrizi Asy-Syafi'i rahimallahu wa makatha zamanan tawilan dan dia hidup tinggal lama ya yaqulu amarani rabbi bikada wa nahani an kada dan dia mengatakan nabi ini yaitu Rasulullah sallallahu Rabbku memerintahkanku demikian dan melarangku demikian. Wa yastabihu dima'a anbiya'illahi wa ahibba'ihi. Dan juga dia halalkan darah anak-anak Allah dan para kekasihnya. Ini masih tuduhan siapa ini? Orang-orang? Orang-orang Nasrani, Yahudi Alkitab. Wa Rabbu ta'ala yudhhiruhu wa yu'ayyiduhu. Sedangkan Allah Ta'ala memenangkannya dan yu'ayyiduhu, apa bahasanya? Mendukungnya. Wa yukimu al-adillata wal-mu'jizati ala sidqihi. Dan Allah menegakkan berbagai hujjah dan mukjizat atas kebenarannya. Wa yukbilu apa ini? Bukan yukbilu. Wa yukbalu. Dan diterima biqulubil khalqi wa jasadihim ilaih dan dia diterima dengan kalbu dan jiwa-jiwa raga para hamba kepadanya wa yuqimu daulatahu ala dhuhuri wa ziyadati dan menegakkan daulahnya ya dengan apa namanya dengan zuhur kejayaan dan ziyadah bertambah maju. Wajdilu adahu aksaromin samani miati amin dan menghinakan para musuhnya lebih dari 800 tahun. Ya, taib. Mizan, coba baca. Yasiun asaa yasiu itu wazan asaa yusiun nah yusiun yusiun hubbahu dinuhu fil masyariqi wal maghribi fahalillahu ajizun ajizun an ayyamna ahada kada dalilun ala annahu sadiqun wa illa lama makkatullahu jalla wa ala Allahu yaqsimu. Yaqsimu mutanabbiina aina musayliman aina musayliman wa aina aswadul kunas al ansi ansi wa aina ladina ud'u idda'u idda'u an nubuwata aina atharu wa aina Allah jalla wa ala yaqsimu amanah rasul sallallahu alaihi wasallam amadahu wa nasarahu wa azzahu wa makkanahu fil ardi wal bashariyatu al-ana la tazalu tarji'u ila dini hadar rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu hadar quran alladhi ajazal bashriyata wa ajazal jinna wal insa fa hal hadha kadzabu ta'ala Allahu an dalika alladhi yajhadu risalata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam qada ma qadara Allahu haqqa qadarihi wa kadhalika alladhina jahadu risalata Isa wa bunul yahud ma qadara Allahu haqqa qadarihi fa kullu man jahada risalata nabi fa innahu nabiyyin kata Syekh hadza qaulul yahud. Inilah ucapannya orang Yahudi yang mereka yungkiruna risalata Muhammadin, mengingkari risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mengatakan dia adalah raja yang zalim. Yusiuna dzanna billah. Mereka berarti buruk sangka pada Allah. Alladzina mana lagi tadi? Annahu nasarahu wa makkanahu wa ja'alahu hubbahu fi qulubil bashariyati. Yang Allah menolongnya, meneguhkannya dan menjadikan kecintaan kepadanya pada kalbu-kalbu hamba. Wa amma nabihi aglabul ahlil ard, dan mayoritas penduduk bumi beriman padanya. Wantasara dinuh, ya, agamanya tersebar fil masyariq wal magharib, timur barat, bahkan sampai Amerika Latin, ya ikhwah. Ya, Amerigo Vespucho, siapa lagi tuh? Christopher Columbus. Mereka ketika ekspansi membantai kaum muslimin di Amerika Latin. Vasco da Gama membantai kaum muslimin di daratan dan di lautan. Di lautan berjumpa dengan kapal-kapal yang mengangkut jemaah haji kaum muslimin, mereka bantai semua, anak kecil, wanita, semua mereka bantai. Yang wanita mereka perkosain dulu baru mereka bantai, buang ke laut atau kapalnya dibakar, harta dijarah. Semua. Ya, enggak ada satu penjelajah orang kafir pun yang bersikap baik kepada kaum muslimin saja. Semua mereka misinya bukan menjelajah, tapi gospel God glory. Itu amanah Paus zaman dulu. Amanahnya Paus, gospel God glory. Ya, didukung oleh raja-raja Spanyol dan ratunya Isabella saat itu. Ya. Taib. Ini harus tahu sejarah juga, jangan sampai kita mengagungkan Amerigo Vespucci, Christopher Columbus, ya, Vasco da Gama. Mereka punya misi gospel God glory, membantai kaum muslimin. Nah. Kemudian halillahu ajizun an ayamna ahada? Apakah Allah enggak mampu untuk mencegah hal ini? Mencegah apa? Kok bisa Allah malah membiarkan Rasulullah SAW yang kata mereka raja yang jahat? Kok bisa agamanya tersebar apa? Enggak bisa kayak begini. Ya. Setiap ada yang ngaku-ngaku nabi di atas kedustaan, pasti Allah singkap. Allah singkap, Allah singkap. Dan hilang pengaruh mereka. Nah, hada dalilun ala annahu shadiqun. Ini adalah betul dalil bahwa beliau sallallahu adalah benar. Wa illa, nah kalau tidak, lama makkanahumullah, maka pastilah Allah tidak akan meneguhkan beliau. Fa Allahu yaqsimu al mutanabbihin, maka Allah pasti akan menghancurkan bagi setiap orang-orang yang mengaku-ngaku nabi. Ya, mana Musailimah? Kemana Aswad al-Ansi? Yang pengaku-ngaku nabi hilang musnah semua. Aina alladzina idda'un nubuwwah? Mana orang-orang yang ngaku-ngaku nabi? Ya, di Indonesia Musaddiq, siapa lagi? Laden, siapa lagi? Kelar semua hidupnya. Ya. Aina asruhum wa aina hum? Mana efeknya mereka? Mana, di mana mereka sekarang? Wallahu yaqsimu, Allah menghancurkan mereka semua. amma hadar rasul sallallahu alaihi wasallam, adapun rasul ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amadahu wa nasarahu wa azzahu wa makkanahu fil ard, Allah melapangkan beliau, menolong beliau, memuliakan beliau, meneguhkan beliau di atas muka bumi ini. Wal basyariyatul an la tazalu tarju ila dini hadar rasul sallallahu alaihi wasallam, dan manusia saat ini pun mereka senantiasa kembali kepada agamanya rasul. Ya, di barat, di timur semuanya, orang-orang barat berbondong-bondong masuk Islam. Ya, orang kita nih Indonesia nih, Indonesia ini negara bukan Arab. Ya, di zaman Rasul diutus di negeri kita sudah berkocok kerajaan-kerajaan ya kafir Hindu di Kutai 100 tahun sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. 100 tahun sebelum diutusnya Rasul, di Hindu di Kalimantan sudah berkuasa. Di Jawa dengan Hindu Budanya. Ya, di Sumatera dengan Budanya, di Palembang, Sriwijaya dan sebelumnya. Negeri kita ini apa animisme? Ternyata Islam tersebar. Ya, sampai ke Eropa. Ya, ini Masya Allah. Mana lagi tadi? Mana agamanya Musailamah Aswad Al-Ansi, Musaddiq, mana yang ngaku-ngaku Nabi tadi? Kelar semua. Liaidan mana? Selesai. Apa lagi yang ngaku-ngaku Nabi? Hah? Gak ada semua. Ya. Mana lagi kemudian? Ya. Wa ma hadzal Qur'an. Dan Rasul juga ada pada beliau Al-Qur'an allazi ajazal basyariyah wa ajazal jinna wal ins. Ya. Yang membuat para manusia, jin, semua makhluk enggak mampu ya untuk menandinginya. Fahal hadza kadzabun, apakah beliau adalah seorang pendusta? Ta'alallahu an dzalik. Maha tinggi Allah atas yang demikian, atas tuduhan demikian. Falladzi yajhadu risalata Muhammadin, maka orang yang menentang risalahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berarti ma qadarallaha haqqo qadrih. Tidak mengagungkan Allah dengan semestinya. Wa kadzalikal ladzina jahadu risalata Isa wa hum al-Yahud, demikian pula kalangan Yahudi yang mengingkari risalah Isa, mereka tidak mengagungkan Allah dengan semestinya. Wa kullu ma jahada risalata nabiyyin fa innahu ma qadarallah haqqo qadri. Ini rumusnya. Ya, siapa yang menentang kerasulan setiap nabi, maka dia tidak mengagungkan Allah dengan semestinya. Wa kullu man saddaqa bi risalatil kadzabi aw an-nubuwatil kadzabi, setiap orang yang membenarkan kerasulan para pendusta, kenabian para pendusta, maka dia pun ma qadarullah haqqa qadri. Jam berapa sekarang? 11? Nah, lewat 5. Dikit lagi. Kita baca lagi. Ya, kata beliau, fawazin. Maka kalau begitu timbanglah. Coba bandingkan. Baina qauli haula'i wa qauli ikhwanihim minar rafidati, antara ucapan mereka Yahudi Nasrani dan ucapan ikhwan mereka, saudara mereka Rafidah. Rafidah bukan ikhwan kita. Rafidah itu ikhwannya Yahudi Nasrani. Ya. Tajidul qaulaini sawa'an, maka Anda akan mendapati dua ucapan ini sama persis plek ucapan Yahudi Nasrani dengan ucapan Rafidah. Ya. Kemudian kata Syekh Al-Maqrizi berikutnya, wala qadarahu haqqa qadrih, termasuk yang tidak mengagungkan Allah dengan sepatutnya, yaitu man za'ama annahu la yuhyil mauta, itu orang yang menyangka Allah tidak ya akan menghidupkan orang yang sudah mati, wala yab'atsu man fil qubur, dan Allah tidak akan membangkitkan orang yang sudah dikubur, liyubayyana li ibadihi alladziina alladzi kanu fihi ikhtalifun, ya, untuk menjelaskan persisian yang ada di antara mereka, ya. Kemudian waliya'lam alladziina kafaru annahum kanu kadzibin, dan agar Allah memberitahukan kepada orang-orang kafir bahwa mereka adalah pendusta. Wabil jumlah, maka kesimpulannya ya ringkasnya, fahada babun wasi'un, ini adalah bab yang luas, wal maqsudu anna kulla man abada ma'allahi ghairah fa innama abada syaitanan. Maka ringkasnya, intinya semua orang yang menyembah selain Allah, maka sesungguhnya dia menyembah setan. Ya. Terus dibaca. Siapa yang mau baca ini? Bawa udah baca belum? Hah? Bawa baca bawa. Oh belum baca antum. Oh. Ayo baca. Baca nawar-nawarin. Emangnya mau imam sholat? Nah. Ya ada anak-anak bal ya, ngapain suruh masuk sini? Anda dipanggil kali ya, maestri Anda. Biarin aja dulu, terus. Nanti Habib pulang insyaallah. Udah pulang dulu. Man aslahun nasi aw man akhjarun nasi fa hadha la yaliku bi adlillahi subhanahu wa ta'ala ma yaliku bi adlillahi annahu yasruku al-ibada wa la yuqimu al-adla baynahum wa uluhu wa bilkudati fa hadha babun wasi'un wa li yuradi'a kalama bin al-qayyim Nah, ya kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan ketika menyerangkan kalimat dari Al-Maqrizi yang meminta kita untuk membandingkan ucapan Rafidah dengan ucapan Ahlul Kitab, kata Syekh, Yahudi menyatakan Allah Amadahad Al-Malik malah memberikan kelapangan kepada raja yang zalim ini, wa makkanahu dan malah meneguhkannya, memberikannya keteguhan, kekuatan. Rafidah juga menyatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan, keteguhan pada Abu Bakar, Umar dan menolong keduanya dan malah menaklukkan berbagai negeri dan para hamba. Wallahu sedangkan Allah memberikan keteguhan pada mereka ya dari min hada wa huma laisa lahum haqq. Padahal mereka berdua tidaklah berada di atas kebenaran. Maka ini su'udzon ya kepada Allah Rabbul Alamin. Maka ucapan Rafidah seperti ucapan Yahudi, sama persis pleknya. Kemudian diantara bentuk tidak mengagungkan Allah dengan semestinya ialah yang menyangka Allah tidak menghidupkan orang yang mati dan tidak membangkitkan orang yang sudah ada di kubur. Ya, kata Syekh, termasuk diantara tidak mengagungkan Allah dengan semestinya ialah orang yang mengingkari hari berbangkit dan mensifati Allah dengan jur, dengan keburukan. Bahwa Allah tidak dapat menegakkan keadilan di antara para hamba, ya bahwa Allah tidak mampu membalas dua orang yang musiina, tidak mampu membalas orang-orang yang berbuat buruk dengan keburukan mereka dan membalas orang-orang yang berbuat kebajikan atas kebajikan mereka. Pada hari kiamat mereka menyatakan manusia ya'malu fid dunya mayasha'u wa yatruku wa yamutu. Manusia itu beramalnya di dunia apa yang dia kehendaki dan dia akan dia tinggalkan dan dia mati. La yub'atsu, mereka tidak dibangkitkan. Nah, ini apakah dia orang yang paling baik atau orang yang paling ya bejat? La hada la yaliku billah bi adlillah. Ini enggak layak bagi keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak layak bagi keadilan Allah. Allah membiarkan hamba dan tidak menegakkan keadilan di antara mereka. Maka ringkasnya ini lebab yang luas. Wal yuraji kalam Ibnu Qayyim, silakan antum merujuk ke ucapan Ibnu Qayyim di kitab Zadul Ma'ad pada bab keutamaan perang Ahzab. Nah, selesai, nanti lanjut ke halaman 138. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.